Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan salah satu firman-Nya mengungkap hakikat orang-orang kafir yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir mereka, yang menjadikan dunia ini sebagai cita-cita mereka, sehingga mereka menghabiskan seluruh kenikmatan mereka di dunia, mengejar dunia, mengejar kenikmatan dunia, mengejar perhiasan dunia, sehingga tidak tersisa lagi sedikit pun bagian mereka di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Perhiasan dunia itu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia. Harta benda, anak-anak adalah zinah, perhiasan kehidupan dunia ini. Itulah niat hidupnya, tujuan hidupnya, cita-cita hidupnya untuk dunia, kenikmatan dunia, kesenangan dunia, perhiasan dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Niscaya kami akan berikan kepada mereka usaha-usaha mereka untuk mendapatkan dunia ini, dan mereka tidak akan dikurangi bagiannya. Tetapi di akhirat nanti, tidak ada yang tersisa bagian kenikmatan bagi mereka. وَحَبِطَ أُولَٰئِكَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ. Mereka lah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat kecuali neraka. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, gugur seluruh yang mereka kerjakan di dunia. وَبَاطِلٌ ma kanu ya'malun, dan batil seluruh apa yang mereka amalkan. Hal itu dikarenakan orang-orang kafir sudah menghabiskan bagian mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar." Pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, ditampakkan neraka pada mereka yang akan mereka tempati selama-lamanya, kekal di dalamnya, tempat tinggal selamanya. Dikatakan kepada mereka, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Kalian sudah menghabiskan seluruh kenikmatan-kenikmatan hidup kalian di dunia. Dan kalian sudah bersenang-senang dengannya. Kalian sudah habiskan semuanya. Falyaum, maka hari ini, di akhirat, tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Maka hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan kalian, dikarenakan kalian dulu di dunia menyombongkan diri, menyombongkan dari Allah Subhanahu wa taala, menyombongkan diri terhadap al-haq, tidak mau beriman, tidak mau bertauhid, dikarenakan kalian lebih mementingkan dunia. Dan dikarenakan kalian telah melakukan kefasikan-kefasikan, kefajiran-kefajiran, kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan. Bersama dengan itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita melihat kenyataan orang-orang kafir dengan pola hidup mereka, dunia yang mereka kejar, kegelisahan siang malam mereka tentang dunia mereka, cita-cita hidupnya dunia. Bersama dengan itu kita melihat ternyata tidak semua dari mereka itu bersenang-senang, bernikmat-nikmat. Ternyata bertingkat-tingkat keadaan mereka, dan ada juga yang melarat. Padahal mereka sudah menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Na'udzubillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, "Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa menginginkan kehidupan yang segera, kehidupan yang cepat, yakni di dunia ini, yang di hadapan mata. Yang di hadapan mata. Adapun kehidupan akhirat itu membutuhkan iman. Karena itu perkara ghaib. Ditunda, belum sekarang. Mereka ingin yang di depan mata, yang disegerakan, ingin segera bernikmat-nikmat di dunia ini. Maka Allah mengatakan, "Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Kami segerakan baginya di dunia ini sebatas yang kami kehendaki untuk berikan. Tidak semua angan-angan mereka yang ingin mereka raih dari dunia ini, kenikmatan dunia, perhiasan dunia ini diberikan oleh Allah. Yang didapatkan hanya sebatas yang Allah kehendaki. Itu pun liman nasya. Itu pun bagi yang kami kehendaki. Yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Liman nurid. Bagi yang kami inginkan. Bagi yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa khasarah, meruginya keadaan orang-orang kafir itu. Hakikat ini harus kita ketahui. Kita tidak ingin mengikuti langkah-langkah dan pola hidupnya orang-orang kafir yang semata-mata mengejar dunia, kegelisahannya, dunianya, cita-citanya dunianya, niatnya dunianya. Ini keadaan orang-orang kafir. Berangkat dari sini, hal-hal yang wajib kita waspadai sebagai seorang yang beriman, agar kita meluruskan niat-niat kita dalam beramal. Karena telah datang peringatan-peringatan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahayanya orang-orang yang menunggangi amal ibadah, amal akhirat untuk kepentingan duniawi. Menjadikan amal-amal akhirat, amal-amal ibadah untuk meraih dunia. Baik balasan dunia yang diharapkannya itu dari manusia maupun dari Allah. Masuk di dalamnya orang yang beramal karena riya dan sum'ah, karena ingin dilihat dan didengar. Kemudian yang dia harapkan adalah pujian sanjungan manusia. Ingin disanjung, ingin dipuji dengan amal-amal kebaikannya itu. Yakni yang dia inginkan adalah balasan dari manusia. Balasan yang dia inginkan adalah pujian. Jadi bukan balasan dari Allah. Dan ini syirkun asghar, syirik kecil yang membatalkan amalan itu. Meskipun pelakunya masih muslim. Semisal dengan ini, orang yang beramal menginginkan balasan dari manusia dalam bentuk duniawi, dalam bentuk yang lain, bukan pujian, tetapi materi. Materi. Dia beramal dengan amalan akhirat, ingin mendapatkan balasan materi dari manusia. Seperti halnya orang yang mengumandangkan azan, menjadi seorang muadzin, niatnya azan agar dia mendapat bayaran dari manusia. Itu yang dia niatkan. Begitu pula orang yang menuntut ilmu, mengejar syahada, ijazah, yang dengan itu dia akan tunggangi, dia jadikan wasilah untuk mendapatkan materi, jabatan. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Adapun ilmu dan dunia memang jalurnya. Yang dibicarakan adalah amalan akhirat. Ilmu syariat, menuntut ilmu syariat adalah seutama-utama amalan. Ketika itu ditempuh, dituntut demi untuk mendapatkan materi, demi untuk mendapatkan jabatan dengan ilmu syariat yang dipelajarinya itu, berarti dia menginginkan balasan dari manusia, balasan materi. Sama halnya juga dengan orang yang menghajikan orang lain atau mengumrahkan orang lain, yang dikenal dengan badal haji atau umrah, yang dia niatkan untuk mendapatkan bayarannya, padahal itu amal ibadah. Dan semisal dengan itu, amal-amal ibadah, amal akhirat yang dia niatkan adalah balasan dari manusia. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, "Bashir hadhihi al-umma bis-sana'i wat-tamkini fil-ard wan-nasri war-rif'ati fid-din." Gembirakan umat ini dengan ketinggian dan kejayaan di muka bumi ini, dan datangnya pertolongan dan kemuliaan dalam agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di bagian akhir hadis Nabi sallallahu bersabda, "Wa man 'amila bi 'amalil wa man 'amila minhum bi 'amalil akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib." Barang siapa di antara umat ini beramal dengan amalan akhirat untuk dunia, maka tidak ada bagiannya di akhirat nanti. Gugur amalannya itu, batil amalannya itu, karena tidak dibangun di atas ikhlas. Itu syirik asghar. Nabi SAW bercerita, menggambarkan orang yang seperti ini keadaannya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih. Ta'isa Abdul Dinar binasa hamba dinar. Ta'isa Abdul Dirham, binasa hamba dirham. Ta'isa Abdul Khamisah, binasa hamba khamisah, sejenis pakaian yang indah, bagus, mahal. Wa ta'isa Abdul Khamilah, binasa hamba khamilah, sejenis selimut yang terbuat dari beludru, mahal, bagus. Yakni digambarkan sebagai hamba dunia. Yang diniatkan adalah dunia. In utiya radi, jika dia diberi dari dunia ini, dia pun ridha, senang. Jadi semangat. Wa in lam yu'ta sakhib, jika tidak diberi, tidak dapat materi yang diniatkannya itu, dia pun marah. Hilang semangatnya. Karena niatnya, tujuannya tidak tercapai. Nabi SAW menggambarkan keadaan orang yang seperti ini. Ta'isa wan takas, binasa dan gagal. Hidupnya akan gagal. Urusan-urusannya akan gagal. Wa idha syik, wa idha syika falan takas. Dan jika dia ditusuk duri saja, dia tidak, seakan tidak mampu mencabutnya. Yani dia jika tertimpa suatu masalah, problem, seakan dia tidak mampu keluar darinya. Hukuman baginya. Mas'alullah assalamu al-afiyah. Yang lebih tipis dari ini, yang mungkin banyak dilalaikan, padahal ini harus kita perhatikan demi keikhlasan, yaitu seseorang beramal dengan amalan akhirat, meniatkan balasan dari Allah, bukan dari manusia. Meniatkan balasan dari Allah, tetapi balasan yang dia inginkan dari Allah bukan balasan akhirat, tetapi balasan dunia. Ini pun adalah derajat yang hina, rendah, dan mengandung kesyirikan, syirik asghar, syirik kecil. Seperti halnya orang yang bersedekah dengan harapan dapat balasan rezeki yang lebih banyak dari itu. Dia rajin beramal soleh dengan harapan agar diluaskan rezekinya oleh Allah. Dan semisal dengan itu. Dia dari sisi mengharapkan balasan hanya dari Allah, ikhlas dari sisi ini. Bukan dari manusia. Dari Allah dia mengharapkan balasan. Balasan dari Allah. Tetapi sisi syiriknya adalah dia mengharapkan dari Allah balasan duniawi, bukan akhirat. Padahal keikhlasan itu adalah meniatkan amalan untuk akhirat. Sedangkan dia mengharapkan balasan dari Allah, balasan di dunia, diluaskan rezekinya, ya, tambah rezekinya, dan semisal dengan itu. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, al-aslu fil ibadat alla yakuna fiha lid-dunya nasib. Pada asalnya, hukum asalnya, yang namanya amal-amal ibadah, amal ibadah itu adalah amal akhirat. Ya, tujuannya untuk akhirat. Yang namanya amal-amal ibadah, tidak boleh ada bagian diperuntukkan untuk dunia ini. Harus diniatkan murni ikhlas untuk akhirat. Di sinilah letak kesyirikannya. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Nas'alullah at-taufiq. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Amalan akhirat, amal ibadah adalah amal akhirat. Artinya amal ibadah itu adalah amalan yang dikerjakan untuk kepentingan akhirat kita. bukan untuk kepentingan dunia kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid wa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia ini, kami berikan padanya sebatas yang kami inginkan dan bagi siapa yang kami inginkan. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan jahannam, neraka jahannam, sebagai tempat kembali dia, membakarnya dalam keadaan tercela, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Allah berfirman, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa menginginkan akhirat, barang siapa meniatkan akhirat, barang siapa tujuannya adalah akhirat, "Wa man arada al-akhirah," barang siapa menginginkan akhirat, bukan dunia, "wa sa'a laha sa'yaha," dan dia berusaha, beramal untuk mendapatkan akhirat dengan amal-amal ibadah, "wa huwa mu'min," dalam keadaan dia seorang mu'min, "faulaika kana sa'yuhum mashkura," mereka lah orang-orang yang usahanya, amalnya disyukuri oleh Allah. Menunjukkan bahwa keikhlasan itu artinya hanya mengharapkan balasan dari Allah berupa balasan akhirat, bukan dunia. Yang diniatkan adalah ingin mendapatkan ridha Allah, dimasukkan oleh Allah dalam jannah, dilindungi oleh Allah dari murkanya, dijauhkan dari azab neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mentarghib, memotivasi untuk berlomba-lomba dalam beramal kebajikan, amal akhirat. "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian menuju maghfirah ampunan Rabb kalian dan menuju jannah. Dan itu akhirat semuanya. Jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? "U'iddat lil muttaqin," disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu yang akan meraih jannah? Orang-orang yang bertakwa. Takwa, definisi yang terbaik. Sebagaimana didefinisikan oleh Talq ibn Habib, salah satu tokoh tabi'i yang masyhur. Dan dipuji definisinya oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah sebagai definisi takwa yang terbaik, yang kesimpulannya takwa itu adalah beramal dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, takut adab Allah, dan amal itu dibangun di atas ilmu, dibangun di atas dalil. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang dalam beramal ikhlas, niatnya adalah mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan akhirat, masuk jannah, dilindungi dari neraka, dan dalam beramal berdasarkan ilmu, sesuai dengan ajaran sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah orang yang bertakwa. Mungkin ada yang berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah menjamin akan memberi makhraj, solusi, keluar dari problem-problem hidupnya. Dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah-arah yang tidak diperhitungkan. Bukankah di sini ada isyarat bahwa akan diberi balasan duniawi, sehingga tidak mengapa seseorang meniatkannya? Perhatikan ayat ini dan fahami dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah." Barang siapa bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah ikhlas dan beramal dengan ilmu. Sudah kita dengar bahwa takwa adalah beramal dengan ikhlas, niatnya adalah akhirat. Jannah, dilindungi dari neraka. Ridha Allah, dilindungi dari murka Allah. Jadi seseorang yang dalam beramal ikhlas dan berdasarkan ilm, berarti dia orang bertakwa. Jadi bukan dunia yang dia niatkan, maka dia akan mendapat balasannya di akhirat. Bersama dengan itu, mengikut dunianya. Mengikut dunianya. Allah memberi jaminan. Tapi sifatnya ini mengikut. Bukan itu yang diniatkan oleh orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, yang dia cita-citakan adalah akhiratnya. Niatnya adalah kehidupan akhirat. Tetapi, mengikut dengan sendirinya dunianya. Allah beri dia solusi dari problem-problemnya. Allah beri dia rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak diperhitungkan. Tetapi bukan itu yang dia niatkan. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa akhirat yang menjadi kegelisahan hidupnya, cita-cita hidupnya. Akhirat. Yang dipikirkan adalah akhirat, yang diniatkan akhirat, dicita-citakan akhirat. Kegelisahan hidupnya akhirat, bukan dunia. Ja'alallahu ginahu fi qalbih. Allah berikan rasa kaya puas dalam kalbunya. Bagaimanapun kondisinya, keadaannya. Penuh dengan kekurangan. Penuh dengan ujian dan cobaan. Tetapi Allah berikan dia perasaan puas, perasaan kaya dalam kalbunya. Insyirahus sadr wa tumaniyatul qalb. Lapang dadanya. Tenang kalbunya. Menjalani hidup. Karena cita-citanya akhirat, bukan dunia ini. Maka dia akan bersabar apapun yang dihadapinya di dunia. Tidak masalah bagi dia. Yang jadi masalah akhiratnya bagaimana. Bersama dengan itu, Allah jamin akan mengikut dunianya. Jama'allahu lahu syamlah. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan usahanya. Meraih keberhasilan-keberhasilan. Mendapat solusi-solusi dari problem-problemnya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia mengejar dia dalam keadaan dunia menginginkan dia. Sementara dia sendiri tidak pernah meniatkan dunia itu. Sebaliknya. Wa man kanatid dunya hammah. Barang siapa dunia yang menjadi cita-cita hidupnya. Kegelisahan hidupnya. Itu yang dia pikirkannya siang malam. Dalam beramal dunia yang dia inginkan. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kefakiran, kemiskinan, kemelaratan terbayang-bayang selalu di pelupuk matanya. Terbayang-bayang di pelupuk matanya. Jadi goncang hidupnya. Jadi susah hidupnya. Gelisah, cemas. Tidak bisa bersabar. Tidak bisa puas dengan apa yang ada. Bersama dengan itu, farraqallahu syamla, Allah porak-porandakan usaha-usaha dia. Problem demi problem, tidak dapat solusinya. Susah hidupnya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak ada yang datang kepadanya dari dunia ini. Dia tidak akan meraih dari dunia ini, mendapatkan dari dunia ini. Kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah. Kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Bagaimanapun dia meniatkannya, mencita-citakannya, mengejarnya siang malam. Tidak akan mendapatkan lebih dari yang ditakdirkan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Khutbah ini kami akan tutup dengan wasiat Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, al-amilu fid dunya biduni ikhlasin walaqtida'in kal musafiri yamla'u jirabahu ramla yuthqiluh wala yanfa'uh. Orang yang beramal di dunia ini dengan amal akhirat, amal ibadah, biduni ikhlas, tanpa ikhlas. Walak tidak, dan tanpa mengikuti ajaran Rasul, sunnah Rasul. Tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan ilm. Bagaikan kal musafir, bagaikan seorang musafir dalam perjalanannya. Seorang musafir dalam perjalanannya membutuhkan bekal. Membutuhkan bekal yang akan bermanfaat baginya. Sampai ke tujuan akhirnya. Tempat tujuannya. Begitulah. Sebagaimana digambarkan bahwa orang yang hidup di dunia ini bagaikan musafir dalam perjalanan menuju akhiratnya. Hendaknya menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya yang akan bermanfaat baginya di akhirat. Amal akhirat yang dibangun di atas ikhlas dan berdasarkan ajaran sunnah Nabi SAW. Sedangkan ini tanpa ikhlas, tanpa iktida, tanpa mutaba'ah, bagaikan musafir yamla'u jirabahu ramla, dia mengisi ranselnya, ranselnya diisi dengan pasir, dipenuhi dengan pasir, ranselnya penuh dengan pasir. Pasir mau diapakan? Tidak ada manfaatnya. Artinya dia mengisi perbekalannya dengan sesuatu, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya dalam perjalanannya dan untuk tujuan akhirnya. Yuskiluh, hanya memberatkan. Memberatkan bebannya saja. Artinya, kalau seseorang tidak ikhlas, berarti kan dia syirik. Kalau dia tidak iktida mengikuti ajaran Nabi, berarti bid'ah. Dan itu ada pertanggungjawabannya. Baikkan musafir yang mengisi ranselnya dengan pasir, memberatkan dia. Justru akan memudaratkan dia, membahayakan diri. La yanfa'u, tidak bermanfaat baginya. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik, ikhlas dalam beramal, menambahkan ilmu bagi kita sehingga selalu beramal di atas dasar ilmu. Aqulu ma sami'tum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Aqimus salat.